galli galli galli galli lo ba galli galli galli galli galli lo ba lo ba galli galli lo ba tu menu tu lo ba tertutup sudah lubang yang lama lubang baru terbuka galli lo ba tutup lubang pinjam uang bayar hutang galli lo ba tutup lubang pinjam uang bayar hutang galli galli galli galli galli lo ba galli galli galli galli galli lo ba galli galli galli galli galli orang yang kaya. Galli galli galli galli galli lobang galli galli galli galli galli lobang lobang digali menggali lobang untuk menutup lobang tertutup sudah lobang yang lama lobang baru terbuka galli lobang tutup lobang pinjam uang bayar utang galli lobang tutup lobang pinjam bayar hutang galli galli galli galli galli lobang galli galli galli galli galli lobang galli galli galli galli galli pinjam uang bayar hutang.